Bismillah, inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Qaluhu abdi badarani binafsihi. Laisa fihi munafat liqadaillahi wa qadarih as-sabiq. Fallahu muqaddir al-ashya' qabla wujudiha. Wa utliqat alaihi al-mubadara biwujudi suratiha. Ucapan dalam hadis, abdi badarani binafsih. Hambaku terburu-buru dengan dirinya. Ini mendahului aku dengan dirinya. Laisa fihi makna munafah atau laisa fihi munafah li qada'illahi wa qadrihi sabiq. Tidak ada pertentangan antara ucapan ini dengan qada' wal qadar yang sudah lebih dulu qabla khalq as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ditentukan bahwa fulan akan mati tanggal sekian karena bunuh diri. Sehingga kalimat dia mendahului aku, yang diucapkan dalam hadis ini, Allah berfirman, hambaku mendahului aku, bukan bermakna dia menyelisihi takdir yang sudah Allah tentukan. Allahul muqaddir, Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu, qabla wujudiha, sebelum adanya. Berarti apa maknanya mendahului? Utliqat alaihi al-mubadarah biwujudi suratiha, disebutkan kalimat mendahului karena adanya bentuk yang demikian. Apa itu bentuk yang demikian? Hamba tadi dalam keadaan putus asa, kemudian dia lebih dulu menentukan bahwa ini berarti kalau hidup jelek, percuma hidup begitu. Itu kesimpulan dari siapa? Dari hamba tadi. Padahal yang lebih tahu siapa? Allah. Ini makna al-mubadarah, suratul mubadarah. Bentuknya mubadarah adalah bahwa dia mendahului Allah dalam menyimpulkan sesuatu seakan-akan dia lebih alim dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar bahwa Allah lah huwal a'lam, bahwa Allah yang lebih tahu, semestinya dia berkata, "Ya Allah, kalau memang mati itu lebih baik, matikanlah aku. Kalau hidup itu lebih baik, hidupkanlah aku." Tetapi dia tidak begitu. Dia langsung menyimpulkan, "Lebih baik mati saja." Kemudian dia ambil sekinan, fahazza biha yadahu. Dia ambil pisaunya, kemudian dia potongkan ke tangannya, dan terus darahnya mengalir sampai matinya dia. Berarti ini adalah mendahului dalam artian lebih menyimpulkan sebelum Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini makna putus asa, makna mubadarahnya adalah dia merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun alladzi qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya, muntahin ajaluhu alladhi kataba lahu bihadha sabab alladhi fa'ala. Setiap orang yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri, berarti dia sudah berakhir ajalnya. Tidak ada keyakinan dalam Islam yang mengatakan kalau bunuh diri berarti dia sudah mendahuluin membunuh dirinya sebelum ajalnya, sehingga nanti mayatnya atau ruhnya akan gentayangan karena belum waktunya mati. Ini adalah khurafat. Batilah. Khurafat yang batil. Maka kita, ahlu sunnah, harus meyakini apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan hadis. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, bahwa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka dengan bunuh diri, bukan dimajukan ajalnya, dan bukan berarti dia membunuh dirinya sebelum ajal, bukan. Tetapi ketika dia membunuh dirinya, maka ajalnya berakhir saat itu, dengan sebab tangannya sendiri. Dengan sebab tangannya sendiri, tetapi tetap muntahin ajaluhu. Waladhi qatala nafsahu muntahin ajaluhu alladhi kataba lahu bihadha sabab. Yani ajalnya sudah berakhir di situ, ketika dia bunuh diri, dengan sebab apa yang dia perlakukan terhadap dirinya. Apakah dia lemparkan dirinya dari atas gedung yang tinggi, atau dia gantungkan badannya dengan tali di lehernya. Maka yang demikian sudah menunjukkan ajalnya berakhir di situ. 6. Walakinnahu istabta' shifa' Allahi wa rahmatih. Hanya saja hamba yang bunuh diri tadi, berarti dia menganggap istabta'a, menganggap bati, menganggap lambat datangnya syifa. Dan menganggap lambat datangnya rahmat, menganggap tidak mungkin datangnya rahmat, datangnya syifa. Wa qanata min rauhillahi wa rahmatihi, berarti dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dzanbun adzim, inilah yang dikatakan dzanbun adzim, dan itulah yang disebut dengan mubadarah. Yani dia dalam keadaan terburu-buru dan menganggap kesembuhan itu lambat. Karena kalimat mubadarah maknanya terburu-buru atau mendahului. Tetapi maknanya adalah karena dia putus asa dari rahmat Allah, merasa kesembuhan itu tidak mungkin, merasa tidak akan mungkin ada jalan keluar, maka dikatakan dia adalah orang yang terburu-buru. Wa hadza dzanbun adzim, ini adalah dosa yang sangat besar. Qaddara 'alaihi an yakuna qatla nafsihi biyadihi iqaban lahu 'ala fasadi niyyatihi. Bahkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia terbunuh oleh tangannya sendiri, sesungguhnya itu adalah azab. Azab dari Allah Subhanahu wa taala 'ala fasadi niyyatihi, karena jeleknya niat yang ada di hatinya. Karena jeleknya pikiran yang ada di hatinya, yaitu su'udzan, berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dulu? Putus asa dulu atau bunuh diri dulu? Putus asa dulu. Ketika dia melihat lukanya atau melihat rasa sakitnya, merasakan rasa sakitnya, kemudian jazia. Nah, kemudian dia jazia. Fa akhadha sikkinan fa hazza biha yadah. Setelah dia putus asa, kemudian dia ambil pisau, kemudian dia potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama terjadi adalah al-jaza, putus asa, dan putus asa itu adalah dosa yang besar karena dia berburuk sangka pada Allah SWT. Su'udzan, berburuk sangka, Allah tidak akan menyembuhkan, Allah tidak akan menyelamatkan, Allah tidak akan memberikan jalan keluar, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Su'udzan, dan berarti merasa istabba, istabta'a ar-rahmah, merasa lambat, lambat sekali Allah berikan. Ini juga su'udzan lagi. Dan sekian banyak perbuatan-perbuatan jelek dalam hatinya, keyakinan-keyakinan jelek, buruk sangka kepada Allah Taala, akhirnya dengan perbuatan ini semuanya Allah beri iqab, yaitu qatlun nafs, membunuh dirinya sendiri. Akhirnya siapa yang menikam perutnya? Dia sendiri. Siapa yang menyebabkan dia terjatuh dari tempat yang tinggi? Dia sendiri. Siapa yang menyebabkan? Dia sendiri. Berarti ini adalah iqab dari Allah SWT. Karena apa yang ada di hatinya, hatinya sudah jelek, maka dengan kejelekan hatinya Allah balas dia, Allah adab dia dengan bunuh dirinya itu. Maka Allah adab dia dengan tangan dia sendiri. Qala allati nawa biha ta'jil ajalihi qabla intihaihi, yaitu hati yang jelek yang berniat ingin memutus ajalnya qabla intihaihi, sebelum waktunya. Ini pikiran dia begitu. Pikiran dia, kalau saya tidak bunuh diri masih panjang, tapi saya mau berhentikan aja sekarang. Ini adalah pikiran jelek dia, padahal tidak mungkin akan merubah ajal. Kalau belum waktunya ajal, walaupun dia membunuh dirinya, tetap tidak akan mati. Walaupun dia melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, kalau belum ajal, enggak akan mati. Sehingga ini adalah berburuk sangka. Dan kemudian Allah azab dengan perbuatannya itu, atau dengan pikirannya itu, dengan tangannya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yadhlimuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzaliminya. Faqad a'tahu al-iradah wal-qudrah ala al-fi'li wa tark. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya pilihan, kehendak. Allah berikan ikhtiar. Wal-qudrah, dan Allah berikan pula kemampuan. Walaupun kemampuan yang terbatas, kemampuan makhluk adalah terbatas, tapi makhluk punya kemampuan. Kemampuan untuk memilih, beramal atau tidak beramal, dia berbuat atau tidak berbuat, itu boleh dia memilih. Allah berikan ikhtiar, alal fi'li wa tarki, boleh melakukan, boleh pula tidak. Walakinnahu tabi'a hawahu faqatala nafsah, tetapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya, kemudian membunuh dirinya sendiri. Maka inilah azab dari Allah SWT karena perbuatan dia, dan Allah tidak menzaliminya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yadhlimuh. Yang kelima, istafadna min hadzal hadits, fi hadzal hadits dalilun ala tahrimi qatlil insani nafsahu. Dalam hadis ini ada dalil tidak bolehnya atau haramnya seorang membunuh dirinya sendiri. Apakah sama dengan yang pertama? Faidatul ula. Al-faidatul ula huwa tahrimu qatlin nafsi umuman. Yang pertama, tidak boleh membunuh orang siapapun, membunuh jiwa manapun. Yang kelima, tidak boleh membunuh jiwanya sendiri. Begitu. Yang awal masih ada qaid. Qatlun nafs bighairi haq. Tidak boleh membunuh seseorang tanpa kebenaran. Karena kadang membunuh seseorang dengan kebenaran, seperti perang fisabilillah, membunuh orang-orang kafir harbi, atau seorang penguasa yang membunuh seseorang karena qisas, atau karena zina dirajam, atau karena orang-orang yang murtad, atau karena memerangi pemberontak. Ini bihaq, dengan kebenaran. Tetapi ketika membunuh dirinya sendiri, dikatakan haram dalam hadis ini membunuh jiwanya sendiri, walaupun itu miliknya sendiri. Karena sesungguhnya, walaupun seakan-akan dia miliknya sendiri, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha laysat milkahu wa innama hiya milku khaliqiha. Karena jiwanya itu bukan miliknya dia sendiri, tapi jiwanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Khawani fi na'azakumullah, sebagian orang yang memang tidak memiliki agama melihatnya dari sisi hak, dari sisi hak asasi. Hak asasi, mau-mau saya. Ini khawani fi na'azakumullah, mereka akan berkata bahwa kami tidak merampas hak siapapun, kami tidak merugikan siapapun, saya merugikan diri saya sendiri, kenapa enggak boleh? Ini khanifidina azakumullah, orang-orang yang dalam keadaan tidak memiliki agama, mereka hanya melihat dari hak asasi manusia, dari ham. Sesungguhnya ini khanifidina azakumullah adalah pikiran picik mereka yang berbicara masalah dunia saja. Dia tidak memiliki ilmu tentang asluhum, tentang asalnya mereka dari mana. Mereka tidak merasa dan tidak memiliki ilmu bahwa mereka itu dimiliki oleh Allah, badan mereka milik Allah, tangan mereka milik Allah, dan seluruh apa yang ada pada mereka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak merasa, sehingga mereka hanya berbicara tentang dunia. Pokoknya saya tidak merugikan siapapun, sehingga mereka membolehkan eutanasia. Apa itu eutanasia? Apa itu eutanasia? Hah? Naam, membunuh dirinya, tapi secara resmi di rumah sakit. Kalau dikatakan dia penyakitnya susah disembuhkan, ditawarkan oleh dokternya, mau terus diupayakan atau mau mati saja begitu. Nanti mereka akan memilih mati, maka disuntik, ada yang disuntik, ada yang diambil darahnya. Terus darahnya untuk donor sampai habis mati dia, pelan-pelan, tanpa terasa katanya. Apakah ini suatu yang syar'i? Tidak syar'i sama sekali. Khamilin a'azakumullah. Apa yang mereka lakukan demikian dengan alasan bahwa dia tidak merugikan siapapun, ini kan hak asasi saya. Saya mau mati, saya memilih, atau ini keluarganya juga memilih untuk mati saja. Khamilin a'azakumullah, maka diperdebatkan oleh pada dokter apakah boleh atau tidak boleh secara ham. Padahal secara agama sudah jelas haramnya. طيب وقد فشى في هذه الأزمنة الانتحار لأتفه الأسباب. Dikatakan di sini atau sebelum yang itu, qala fala yajuzu lahu an yatasarraf illa bima adna fihi kattadawi. Maka karena badan ini milik Allah Subhanahu wa taala dan jiwa ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diperlakukan kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diizinkan oleh Allah SWT? Justru yang diizinkan oleh Allah adalah berobat. Tadawi. Tadawau. Ya ibad Allah. Tadawau. Fa'inna Allah la yadha' da'an illa wadha' ma'ahu syifa' alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sebagaimana dalam hadis A'rabi, seorang Arab Badui yang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, anda tadawa, apakah kami mesti berobat? Dijawab, ya, ibadallah, tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit, kecuali meletakkan bersamanya obatnya. Tahu akan tahu orang yang tahu, dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Yani, obatnya pasti ada, kadang diketahui oleh orang yang tahu, kadang tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dengan kalimat ini atau dengan berita ini, berarti manusia harus semangat untuk mencari. Jangan mengatakan tidak ada obatnya. Ada. Ada. Mungkin belum ditemukan. Mungkin. Tetapi tetap ada. Setiap Allah turunkan penyakit, da illa wada'amahu shifa. Allah sebutkan pula bersamanya obatnya atau dawa. Wa kadzalikal hijamah. Demikian pula hijamah. Walaupun hijamah itu sepertinya melukai. Sepertinya mengeluarkan darah. Ini kezaliman kan? Melukai, mengeluarkan darah kezaliman bukan? Nah, itu adalah darah. Dan sudah kita bahas kemarin. Di antara yang harus dilindungi di dalam Islam adalah ad-dam. Ad-dam, wal-ird, wal-ahl, wa-nafs. Taib. Wal-mal. Yang kelima, mal. Sekarang kenapa darah yang ditumpahkan kok boleh? Karena ada contohnya. Rasulullah SAW melakukan hijamah dan melihat para sahabat hijamah, dan Rasulullah SAW juga di hijamah, dibekam. Nah, tetapi kalau sudah menyakiti dirinya dengan sesuatu yang haram atau dengan cara yang haram atau yang tidak dikecualikan, sebab yang namanya menumpahkan darah atau menyakiti badan sendiri hukumnya haram, hukum asalnya, karena itu bukan berobat tapi menyakiti. Tetapi di sana ada yang kecualikan, yaitu hijamah. Walaupun dari sisi sepertinya menyakiti dan mengeluarkan darah, tapi dari sisi lain itu adalah obat. Itu adalah suatu upaya penyembuhan. Tetapi yang selain itu, seperti melukai dirinya untuk diberi tulisan-tulisan A, B, apa itu namanya? Tato. Di antara mereka ada yang dengan disayat-sayat dengan silet, sehingga membekas. Di antara mereka ada yang dengan jarum, itu semuanya disebut dengan washimah dan dilaknat. La'anallahul washimah wal mustafshimah. Allah SWT melaknat seorang perempuan yang mentato dan seorang perempuan yang minta ditato. Dua-duanya dilaknat. Dan memang wanita kebanyakan, karena mereka biasa berhias dengan cara-cara seperti itu. Yang mempercantik dirinya dengan gambar-gambar di tubuhnya. Dan itu di samping haram dengan jelas secara khusus, juga termasuk itu adalah menyakiti dirinya sendiri. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah, apalagi bunuh diri, yang jelas-jelas dia mengorbankan dirinya atau melukai dirinya sampai menghilangkan nyawanya, maka itu haram, bahkan dosa besar. Waqad fasha fi hadhihi al-azminah al-intihar bi atfahi al-asbab. Telah tersebar sekarang ini, banyak merata, fasya itu maknanya fushu, fushu itu adalah menyebar, perbuatan-perbuatan intihar, bunuh diri, fi hadhihi al-azminah, di zaman kita ini, di zaman-zaman kita ini, li atfahi al-asbab, padahal karena sebab-sebab yang sangat ringan. Atfah itu tafi, tafi itu la syai, enggak ada nilainya. Yani sekarang ini di zaman kita ini banyak orang bunuh diri dalam keadaan hanya karena sebab yang tidak ada apa-apanya. Sebab yang teramat ringan, hanya karena minta uang 20 ribu gak dikasih oleh orang tuanya, bunuh diri. La haula wa la quwwata illa billah. Hanya karena masalah yang sepele, tiba-tiba bunuh diri. Wa la iyadu billah min su'il hal. Kita berlindung pada Allah SWT dari jeleknya khatimah. Ini berakhirnya keadaan kita dengan jelek. Fa indama tu'akisuhu al-umur ya'mad ila qatli nafsihi wa ta'jiliha ila an-nar. Ketika dia menghadapi urusan-urusan itu terbalik dari apa yang dia kehendaki, maka mulailah mereka membunuh dirinya. Ya'ni sesungguhnya pada hakikatnya dia terburu-buru ingin cepat masuk neraka. Ta'jil ila an-nar. Ta'jiluha ila an-nar, yakni menyegerakan dirinya untuk masuk neraka segera. Ini qul inna a'azakumullah, pada hakikatnya orang bunuh diri adalah yu'ajjil nafsahu ila an-nar. Fa'akisul umur, adalah perkara-perkara yang bertentangan, seperti orang yang pengen lulus akhirnya gagal, orang yang pengen berhasil ujiannya ternyata gak berhasil, atau orang yang pengen kaya ternyata bangkrut terus bunuh diri. Fahadha adalah perbuatan dia yang pada hakikatnya dia ingin segera masuk neraka dengan cepat, pengen cepat-cepat masuk neraka, maka dia bunuh diri. Fahadha yarji' ila da'fin fil azimah wa dhiqin fil fikr wa jubnin 'inda al khutub wa dhahalah fil iman. Semua perbuatan-perbuatan itu kembalinya kepada da'fin fil azimah, lemahnya semangat dia. Wa dhiqin fil fikr, dan sempit pemikirannya, dangkal pemikirannya. Wa jubnin 'inda al khutub, dan penakut untuk menghadapi berbagai macam resiko yang akan dihadapi. Wa dhahala fil iman, dan terlalu kerdil imannya. Dhahala arti kecil juga. Walau kana 'indahu syai' min iman billahi ta'ala, kalau saja dia memiliki sedikit iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw yaqinan fi ma 'indah, atau dia memiliki keyakinan apa yang ada di sisi Allah. La raja bi musibatihi thawab, tentunya dia akan berharap dengan musibah itu ada pahala di sisi Allah. Tentunya dia berharap dengan terjadinya kesusahan-kesusahan tadi pahala di sisi Allah kalau dia punya iman. Wala khafa man qatala nafsahu li'iqab, kalau dia punya iman niscaya dia akan takut untuk membunuh dirinya karena akan mendapatkan iqab, balasan dari Allah. Lakinna aktsaruhum la yafqahun, tetapi kebanyakan mereka tidak memiliki pemahaman, tidak mengerti. Yang keenam, qauluhu harramtu 'alaihi al-jannah. Yang keenam, ucapan dalam hadis ini bahwa Allah berfirman, aku haramkan baginya surga. Taqaddama anna al-ahsan fi mithli hadhihi an-nusus ibqa'uha 'ala tahwiliha. Sudah pernah dibahas bahwasanya dalam nas-nas yang seperti ini, kalimat diharamkan dari api neraka atau diharamkan dari jannah atau dikatakan finnar, ini semuanya adalah nususul wa'id, nas-nas wa'id, nas-nas dalam bentuk ancaman, nas-nas dalam bentuk ancaman. Kata Imam Ahmad rahimahullah, biarkan dia sebagaimana apa adanya, biarkan dia seperti apa adanya. Kenapa? Supaya lebih menakutkan. Tahwiluha wa zajruha bila ta'wil, ibqa'uha ala tahwiliha wa zajriha bila ta'wil. Biarkan dia sebagaimana apa adanya, sebagaimana kengeriannya, sebagaimana teguran yang keras, bila ta'wil, tanpa ditakwil-takwilkan. Wa huwa madhab jumhuril ulama, dan ini madhab jumhur para ulama. Seluruh dan hampir semua para ulama menyatakan nas-nas yang seperti ini, ancaman-ancaman seperti ini, ketika kita berbicara sedang mengancam, biarkan, jangan ditakwilkan. Allah haramkan dari api neraka, biar dia takut. Tetapi kalau berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi dan orang itu telah mati bunuh diri, apakah dia tidak mungkin masuk neraka kalau diharamkan? Baru kita akan bahas secara rinci. Kenapa demikian? Karena sekarang bukan lagi posisinya posisi mengancam, tapi posisi menghukumi. Apakah kita menyolatkan atau tidak ini? Maka sebagian para ulama, bahkan sebagian besar para ulama menyatakan bahwasanya bunuh diri itu bukan syirik. Karena bunuh diri bukan syirik, maka termasuk dalam ayat Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni apa-apa yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Berarti ini ancaman. Tapi ada pula kemungkinan ampunan. Apakah ancaman dengan ampunan ini bisa bertemu? Mungkin. Apakah bisa berpisah? Mungkin pula. Berarti apa kita katakan pada orang yang bunuh diri? Tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa harrama 'alaihi al-jannah wa insya'a ghafarahu aw khaffadhahu. Kalau Allah kehendaki bisa jadi dimaafkan atau dikurangi adabnya atau diringankan dan seterusnya. Karena itu adalah bukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sehingga harus kita bedakan antara posisi menakut-nakuti, memperingatkan, mengancam dengan posisi menghukumi. Bedanya, kalau menghukumi sesuatu yang sudah terjadi. Ustaz, ini ada orang meninggal kemarin di sini sebelah. Bagaimana? Apakah kita nyolatkan atau tidak nyolatkan? Ini sudah terjadi. Apakah ini tempat-tempat ancaman atau tempat hukum ini? Hukum. Menghukumi bukan mengancam. Maka kita katakan mungkin. Kita katakan tahtal masyiah. Silahkan. Kalau saya tidak akan nyolatkan. Tapi silahkan kalian nyolatkan. Artinya, orang yang tidak mau nyolatkan dan orang-orang soleh tidak mau nyolatkan itu sudah cukup hukuman. Dan cukup pelajaran bagi orang lain. Tetapi kalau ada orang yang dalam keadaan belum berbuat, sedang putus asa, bagaimana hukumnya bunuh diri, Ustaz? Saya sudah gak kuat, saya mau bunuh diri. Apa hukumnya? Itu hukumnya tahtal masyiah, bukan begitu. Lain. Hah? Mau bunuh diri? Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi. Yani Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah, barang siapa? Pernah ada seorang sebelum kalian, demikian, sampai kalimat, dan Allah berfirman, haramtu alaihil jannah. Abdi badarani binafsihi, faharamtu alaihil jannah. Maka dia takut, haram. Haram jannah itu berarti neraka. Itu akan takut dia. Ini khana fidin a'azakumullah, harus kita bedakan siapa yang dihadapi. Dan apa posisi kita, menghukumi atau memperingatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.